بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الصحابة الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قول يعني في الحديث يحذر ما صنعوا نجملة اعتراضية datangnya di sini untuk memberikan penjelasan dari kalam sebelumnya. Cuma siapa yang mengucapkan kalimat ini? Beliau mengatakan adh-dhahir anna hadza min kalami Aisyah radhiyallahu anha. Li'annaha fahimat min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Tahdhiru ummatihi min hadzal sani alladzi kanat taf'aluhu al-yahud wan-nasara fi quburi anbiya'ihim. Sebagian penjelasan ada yang mengatakan ini perkataannya Syekhul Islam. Tapi di sini beliau mengatakan yang zahir, yang nampak dari siyak ini konteksnya adalah perkataannya Aisyah yahdhiru ma sana'u. Fa'ilnya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Najib. Perhatikan. Perhatikan. Alasan beliau dari penetapan bahwasanya dari kalamnya Aisyah ini li'anna fahimat min qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Karena beliau paham dari perkataan Nabi terkait dengan kelakuan ataupun perbuatannya orang-orang Ahlul Kitab, dari yang ghulu, tentunya dari mereka yang ghulu, yang melampaui batas, yaitu yang mereka menjadikan kuburannya para nabi di antara mereka dijadikan tempat ibadah sebagai bentuk tahdzir, sebagai peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dari perbuatan ini min hadzal sani. As-sani sebagaimana maf'ul di sini. Ini masnu yang dibuat. Alladzi kana taf'alu al-yahud wan nasara, yang perbuatan ini dulu yang melakukannya adalah Yahud dan Nasara. Dalam kuburan-kuburan para nabi di antara mereka. Tentunya bukan semuanya, yakni dari kalangan mereka yang ghulu. Fa inna min al-ghulu fil anbiya, sunya perbuatan ini termasuk ghulu melampaui batas dalam mensikapi para nabi. Bentuknya yaitu kuburan mereka dibangun di dalamnya atau tempat itu sebagai perkara-perkara yang bisa dilakukan ibadah di tempat yang lain, tapi dibikin di situ, di kuburan tersebut. Min a'zami al-wasail lis-syirik, yakni menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah termasuk perantara yang paling terbesar yang mengantarkan kepada kesyirikan. yakni syirik akbar yang disebutkan di sini, yakni syirik al akbar yang dimaksud di sini syirik al akbar. Karena sekedar membangun kuburan di, membangun masjid di kuburan, atau berdoa kepada Allah Ta'ala di sana, itu sudah masuk dalam kategori syirik asghar. Kenapa? Karena berkeyakinan sebagai tempat yang diijabai. Perkara yang muhdatsat dan termasuk syirik al-asghar, adapun yang disebut dengan syirik ini adalah syirik al-akbar. Min a'zami wasaili syirik. Min a'zami wasaili syirik, ini syirik al-akbar. Kenapa? Karena akan mengantarkan orang-orang yang bodoh datang setelah mereka menyembah yang dikubur. Bukan hanya berdoa kepada Allah di kuburan tersebut, tapi menyembah yang dikubur. Ini yang dimaksud, oleh beliau dengan min a'zamil wasaili ila syirik. Ini syirik al-akbar. Bukan syirik asghar. Wa min ghurbatil Islam. Dan ini enggak lagi bisa ditawar. Bahwasanya benar termasuk Islam yang sahih adalah sudah asing. Islam yang benar sudah asing. Kenapa? Karena mayoritasnya adalah Islam yang cuma sekedar nama. Disebabkan kesyirikan yang membatalkannya yang dikemas sebagai kemasan al-Islam. Pada hakikatnya cuma nama. Cuma penyebutan saja sebagai Islam, tetapi hakikatnya adalah syirik. Kenapa? Karena mengantar kepada menyembah yang dikubur, yang dikubur, yang ini yang ada dalam kuburan tersebut. Mungkin bahamin amin guru batil Islam. An hadzal ladzi la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam fa ilahu. Menyantum apa tadi? Fa alai. Punya saya juga fa ilahi fa alaihi. Hah? Fa ilahi bisa juga ya. Fa ilahi jamak ahsanta. Ayo. Kalau kita bisa fa'ili, ya ini jamak mutub kepada dhamir mufrad. Ya ini Rasulullah SAW melaknat para pelakunya. Para pelaku, ya ini para pelaku membuat kuburan, membuat tempat ibadah di kuburan. Tahdiran li ummatihi ayyaf'aluhu, ay alla yaf'alu. Tahdiran li ummatihi ayyafni alla yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'asolihin min ummatihi. Sebagai bentuk peringatan terhadap umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, agar jangan mereka melakukan perkara tersebut. Ini mensikapi Nabi dengan sikap sebagaimana yang dilakukan oleh Yahud dan Nasara terhadap Nabi-Nabi mereka. Dan juga jangan melakukan atau mensikapi sikap jelek tadi terhadap orang-orang soleh dari umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang ini banyak pengakuan-pengakuan kuburannya para orang soleh, seperti kuburannya Fatimah, kuburannya Ali. Dilakukan kebohongan, kedustaan, agar laris di tengah-tengah kebodohan manusia. Dan kadang-kadang tidak ada kuburannya, cuma diklaim sebagai kuburan. Manusia dibohongi. Dengan bukti bagaimana kalau kuburannya orang dengan secara hakikatnya, kenapa kok panjang sampai ada yang 8 meter, 6 meter, 2 meter, ya kan? Ini adalah bohong, bukan kuburannya manusia. Karena kadang-kadang cuma atau kebanyakannya cuma hasil dari mimpi. Seperti yang ada di sini, setelah sekanor, sebelum sendang, sebelum turunan, sebelah kiri jalan. Ini dari hasil mimpi orang Latuan. Itulah ada seorang makhluk dari Latuan. Ya kan, mengaku mimpi di sudut kuburan, kemudian hasil mimpinya dikabarkan kepada orang-orang yang sesat di daerah sendang tersebut, lalu dipercaya itu sebagai kuburannya wali. Mereka menamai kuburan wali Kassandra. Panjang. Pernah saya sempat nengok situ waktu mereka awal kali bangun, saya bilang ini kayak kuburnya sapi, ya bilang gitu. Orang-orang marah. Iku kok berani koyo berani sapi kok duwawane ngene. Orang-orang lagi semuanya matanya melotot. Ini aku berani sapi. Tapi gak lama kemudian yang mengaku mimpi tentang kuburan tersebut kemudian mampus. Ya kan? Mati. Taib. Jadi tahdiran li ummati ay alla yaf'aluhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ma'as salihin min ummatihi. Kenapa demikian? Ini qad fa'alahu al-khalq al-kathir min mutaakhiri hadhihi al-ummah. Ternyata kejahatan ini yang mereka nisbatkan sebagai bentuk cinta kepada orang-orang soleh dan itu bohong. Yang melaksanakan adalah kebanyakan dari mutaakhir umat ini. Wa taqaduhu qurbatan minal qurubat. Keburukan tadi berupa wasailu syirik, perantara kepada syirik akbar, diyakini sebagai bentuk qurbatun minal qurubat. Ini perkara yang dianggapnya sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya kan? Inilah yang dikatakan dajjalah. Para dajjal, perkara syirik, mengantarkan kepada kesyirikan dianggapnya sebagai perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Di sinilah banyak manusia yang tertipu karena kebodohan mereka. Wa huwa min a'zamis sayyi'at wal munkarat, padahal hakikatnya adalah termasuk sayyi'at, kejahatan, kejelekan yang paling terbesar, kemungkaran yang paling terbesar. Kenapa? Karena syirik atau wasil kepada syirik. Wa masyaru anna dhalika muhadatun lillahi wa rasulih. Dan mereka tidak terasa bahwasanya mereka apa yang mereka lakukan itu termasuk pertentangan terhadap Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Muhadat, bertentangan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jadi pertentangan terhadap Allah dan Rasulnya dianggap sebagai qurbatun minal qurubat. Ini kejahatan ya ikhwah, perhatikan maka hati-hati. Kalau modal cuma semangat saja, ya kan, perkara buruk dianggapnya sebagai perkara yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala, padahal hakikatnya menjauhkan. Maka kesemangatan kalau tidak dibarengi dengan ilmu, ini kebanyakan adalah menipu. Fadl. Menipu orangnya. Perkara yang berhubungan dengan perasaan, semangat di atas perasaan, maka kalau enggak dibarengi dengan ilmu yang syar'i yang benar, maka akan menipu orang yang punya semangat dan menipu orang lain. Terus ataupun tidak. Maka berhati-hatilah dengan perkara yang berhubungan dengan tahammus. Ya tahammas, semangat, tapi di atas kebodohan. Dan ini banyak sekali. Kenapa terjerat dalam pemahaman-pemahaman muhdatsat seperti khawarij dan yang lainnya? Karena modal semangat. Demikian juga orang-orang sufi karena semangatnya mencintai para orang-orang soleh. Dan tanpa ilmu maka ujungnya apa? Isinya adalah bikin kejahatan berupa salawat, berusaha zikir, bermacam-macam. Isinya cuma kejahatan, keburukan yang diumbar di pertengahan kaum muslimin siang dan malam. Qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala fi ma'na al-hadis. Wa kullu dhalika liqat'il dari'al wal mu'attiya ila ibadati man fiha. Kama kana sababu fiha bi ibadatil asnam. Wa kullu dhalika, berkata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, seluruhnya apa yang Rasulullah SAW himbaukan kepada umatnya berupa tahdir ini untuk memutus dan menghadang dari'ah, memotong perantara yang mengantarkan kepada mengibadai man fiha, yakni orang yang dikubur. Dhamir ini kembali kepada kuburan. Kubur sama daripada kubur. Sebagaimana dulu sebab terjadinya mengibadai berhala, yakni di zaman Nuh alaihissalam. Di zaman umatnya Nuh alaihissalam. Sebabnya adalah salah dalam memahami perbuatan orang-orang yang sebelum mereka dari kalangan orang-orang soleh. Pertamanya untuk mengingat orang-orang soleh dulu berbuat ibadah, berbuat kebaikan. Caranya menggambar, orang-orang itu digambar, para orang itu digambar. Tapi ujungnya, generasi yang datang selanjutnya tidak tahu tentang apa yang dulu awal terjadi, dianggapnya sebagai bentuk mengibadah yang digambar. Maka dijalankanlah mengibadah yang digambar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa syarah sebelum ini terkait dengan sebab adanya kesyirikan di Arab, yaitu apa? Amr bin Luhai dibisiki oleh syaitan dalam ucapan talbiyah yang ditambah dengan kesyirikan karena kebodohan, menjadilah kesyirikan yang ada di negeri Arab di hari itu sampai hari kita ini. Ulama rahimahullah. Intahan kalian dari intahayani apa dari apa dari kalamnya Imam Qurtubi. Itla farqa baina ibadatil qabr wa man fihi wa ibadatil sanam. Tengok di sini. Tidak ada perbedaan antara mengibadai kuburan dan orang yang ada dalam kuburan dan antara mengibadai berhala atau patung, enggak ada beda. Kenapa? Karena patung-patung yang dulu mereka ibadai adalah sebagai perantaranya. Siapa yang mengasih tahu ini sebagai perantaranya? Al-Qur'an. Haula'i syufa'una indallah. Haula siapa ini? Patung-patung mereka. Bukankah diyakini bahwasanya patung itu sebagai serikat dengan Allah dalam menciptakan dan merezeki mematikan? Tidak, tapi sebagai syafaat antara yang mengibadai dan antara Allah Ta'ala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfah. Maka tidak ada beda mau menyembah batu, menyembah berhala, menyembah kuburan, menyembah orang yang dikubur, menyembah pohon, ya sama saja. Tidak ada beda hukumnya, sama. Yang dikubur ini wali ataupun dajjal, sama saja. Kubur seorang komunis pun sama saja. Wa tammal qala Allah Ta'ala an-nabiyhi Yusufa bin Ya'qub hasukala wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana mani manafia. Wa badana nakira tubatul umum. Dan berarti kan perkataan Allah Ta'ala, Allah menceritakan tentang nabinya yaitu Yusuf ibni Ya'qub, di mana beliau Yusuf berkata, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub." Aku mengikuti agamanya bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub. Apa itu isi apa itu isi yang diikuti oleh Yusuf alaihissalam? Maka nalana, enggak ada bagi kami an-nusyrika, tidak ada bagi kami menyekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Sa'inin nakirah. Bisyakin nafiyu bidul umum. Sa'in adalah nakirah. Susunan kalimatnya adalah kalimat negatif memberikan faedah umum. Yakni apa saja, baik itu berhala berupa patung atau berupa kuburan atau berupa yang dikubur. Pohon dan yang lainnya sama saja. Mereka kata nakiratun fisyakin nafi ta'ummu kulla syirkin. Mana nafi di sini? Ma. Ya kan? Setelahnya nakira yaitu say. Min say. Say dikuatkan dengan min. Untuk ta'kid. Say ini dikuatkan dengan min say. aslinya syai'an. Tapi agar lebih kuat dikasih min. Utiyat bimin al-mu'akkidah. Sebagai bentuk penguat makna. Tidak sepatutnya bagi kami menyekutukan Allah Ta'ala walaupun dengan sesuatu apapun. Saya ini adalah nakiro. Susunan kalimatnya adalah kalimat negatif. Maka mencakup seluruh kesyirikan. Syirik asghar dan syirik akbar. Radit. Baru ngono. Berarti kan? Jadi di sini nakiratun fisakin nafi. Nafinya adalah ma. Nakiranya adalah min say. Say ini adalah nakirat diperkuat dengan min. Zaidah. Mufidah li ta'kid. Aslinya maka adalah na'an nusrika billahi say'a. Faham ya ikhwah? Demikian Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan nabinya Yusuf alaihissalam. Dan itulah agamanya bapak-bapak beliau, yaitu Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub. Sekarang kesyirikan ini dinamai dengan nama cinta terhadap orang soleh. Dikemas dengan kemasan lain. Agar bisa diterima oleh orang-orang yang terpedaya dari orang-orang yang bodoh, semisal keledai. Suruh ngumpulkan uang, setelah terkumpul, diajak gulu terhadap orang-orang yang dianggapnya soleh. Dianggapnya soleh saya bilang, bukan orang soleh beneran. Dianggapnya soleh. Kadang berupa apa? Kerbau yang dikubur. Nah, misalnya, kadang bukan manusia. Kadang komunis. Ini ya, perhatikan ini bahaya kebodohan. Maka dikatakan kebodohan itu apa? Daun qatil. Penyakit yang mematikan. Maka jangan mau jadi orang yang bodoh dan jangan mau dibodoh-bodohi. Kapan seorang itu tidak mau dibodoh-bodohi? Ketika dia pinter. Maka seorang muslim adalah dididik dengan pendidikan yang cerdas. Bukan kok cuma mengumpulkan gelar, mengumpulkan label. Tapi dia lebih bodoh daripada kambing yang dipiara hari-hari. Maka harus cerdas. Dan Quran mengajak manusia itu cerdas. Dan biar-biar bisa cerdas sesuai dengan kemanusiaan Al-Quran, maka ikutilah. Ya kan? Ikutilah bimbingannya ahlul ilm bagaimana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jangan sok pintar kemudian langsung tampil. Jadi nakiratun fisakin nafi ta'ummu kula syirkin. Jadi tadi mani manafiyah. Mana yang nakirah yaitu min say. Ini diingat. Maka nalana. Tidak sepatutnya bagi kami menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Mencakup seluruh kesyirikan. Mencakup seluruh yang dijadikan persekutuan dengan Allah, baik itu kuburan ataupun patung atau yang lain, sama saja enggak ada beda. Taib. Qauluhu dalam matan walaula dzalika ubrija qabruhu ghar annahu khasiya ittakhadha masjidan. Qauluhu walaula dzalika ay ma kana yahdharu. Makana yahdaru min tikhadi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam masjidan. Apa yang beliau waspadai? Apa itu waspada yang dilakukan oleh beliau min tikhadi qabri Nabi? Waspada akan dijadikan kuburnya Nabi sebagai tempat ibadah. Kalau bukan karena kewaspadaan itu, pasti akan dinampakkanlah ubriza, dikubur di luar. Wajib ilmu aku beri sahabah dan beliau dikubur bersama para kuburannya para sahabah Allah nakanat kuburuhum fil baki, bukan dikubur di rumah tapi dikubur di luar. Seandainya enggak takut akan dijadikan sebagai tempat ibadah di kuburan tersebut. Wa ju'ila ma'aku buril ambiya ju'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tufiyah. Dijadikan beliau setelah meninggalnya dikubur bersama para sahabat yang kuburan mereka berada di Al-Baqi, Baqi Gorkot. Nama pohon. Nama pohon. Qalu gara annahu khasiat wa khusiyah ittakhada masjidan wa ruwiya bi fathil kha khasiyah wa dhammiha yani khusiyah. Kalau khasiyah mabni maklum, kalau khusiyah mabni majhul. Dua-duanya. Fa alal fata yakunu walladhi khasiyah dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibaca khasiyah dengan fathah al kha yakunu walladhi khasiyah dzalika yani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni fa'ilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang takut. Wa amarahum ayyat fanuhu fil makan alladhi kubida fihi. Bacanya kubida. Rasulullah memerintah para sahabat agar mereka mengubur beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang beliau dicabut nyawanya di situ. Yakni di kamarnya. Wala riwayati dammi khusyah. Yahtamalu an yakuna sahabatuhum alladhina khafu an yaqa dhalika min ba'dil ummah. Kalau dibaca khusyah, ihtimalnya yakni para sahabat yang mereka itu takut akan terjadi kesyirikan berupa ibadah di kuburan dari sebagian umat ini. Falam yubrizu qabrahu, dikarenakan itulah para sahabat tidak menampakkan kuburannya menjadi di luar kuburnya beliau, di luar seperti kuburnya para sahabat. Ini sebagai bukti penjelasan yang sangat nyata dan gamblang bagaimana memahami fakta ini. Alasan terkuat adalah karena khawatir akan kuburnya beliau dijadikan tempat ibadah, maka dikubur di kamarnya. Khasyata ayyaka adhalika min ba'dil umma guluwan wa ta'diman bima abda wa a'ada minan nahyi wa tahdir minhu wala ana fa'ilahu. Ketakutan atau kekhawatiran akan terjadi hal tersebut dari sebagian umat ini dengan bentuk karena apa? Gulu melampaui batas dan pengagungan bima abda wa a'ada. Yani abda yani azharo. Abda yubdi ibda'an, azharo yudhiru idharon. Menampakkan. Dan beliau berulang-ulang mengulang-ulang menjelaskan dengan segamblang-gamblangnya, mengulang-ulang berupa larangan dan peringatan dari perkara tersebut, dan juga beliau melaknat pelakunya. Kurang apa lagi tentang gamblangnya apa yang beliau jelaskan terkait dalam masalah ini, tentang gamblangnya tentang apa yang para sahabat jelaskan terkait dalam sebab-sebab yang mengantarkan kepada kesyirikan, syirik akbar atau syirik asghar, dibendung serapat-rapatnya. Ya kan? Tapi terjadilah yang terjadi dengan masya kauniyahnya Allah Ta'ala. Allah mendaki mewujudnya perkara tersebut, mewujudnya perkara syirik dan gulu. Ini sebagai ibtila, ujian atas kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kekokohan dan ketabahan dalam menghadapi fitnah yang terkait dengan fitnah kuburan, kan? Fitnah gulu. Qala Imam Qurtubi rahimahullah taala, wa liyadha balagul muslimun bisaddi dari'a. Balagho, makna balagho di sini bukan kok berlebihan, maknanya adalah serius kesungguhan kaum muslimin dalam membendung perkara tersebut. Bukan kok berlebihan sehingga melampaui batas, tidak. Tapi makna balagho adalah benar-benar memiliki keseriusan kaum muslimin dalam membendung perkara tersebut, dalam membendung perantara tadi terkait dengan kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya fa'alau a'la yu'li, meninggikan. Maka mereka kaum muslimun meninggikan khitana turbatihi, meninggikan hitan-hitan dinding. Ya kan? Dinding apa? Dinding kuburnya Nabi. Saya sendiri tidak pernah ke Madinah. Ya kan? Selama saya tinggal di Mekah setahun, tahun lebih satu bulan, saya tidak pernah ke Madinah. Cuma saya di Mekah, jadi saya tidak tahu tentang fakta yang terjadi, bagaimana dinding yang ada di situ di Masjid Nabawi. Yang tahu mungkin yang pernah ke sana. Fa'alo hitona turbatihi, ini dinding kuburannya. Wasaddu al-madakhila ilaiha, saddu menutup. Saddu itu menutup, saddaya saddu itu menutup. Si maf'ulnya masdud, al-bab masdud, bab tertutup. Kalau antum bilang pintu tertutup, ada pintu apa masdud? Kalau terbuka maftuh. Dan mereka menutup madakhil seluruh tempat jalan masuk kepada turbatiha, ya, kuburan ilaiha. Waja'aluha muhdaqatan biqabri, muhdaqatan biqabrihi. Di seluruh pintu masuk ditutup semuanya. Dan seluruh tempat pintu masuk ini dijadikan mahdika mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu mungkin Cak Mus yang pernah tinggal di Madinah kayak apa? Hah? Tak kelihatan? Hah? Enggak. Enggak tahu kelihatan? Enggak kelihatan atau kelihatan? Enggak kelihatan. Nah itu. Jadi yang tahu yang pernah ke sana, pernah umroh dan semisalnya, saya enggak pernah ke sana, dulu mau ke sana ke Madinah enggak jadi. Karena enggak punya tasrih. Tahu tasrih? Tasrih itu surat jalan. Ya kan? Perizinan dari wali Mekah untuk keluar kota harus ada surat jalan. Ya kan? Kenapa? Karena itulah peraturan-peraturan pemerintah yang sekarang ini banyak merepotkan manusia. Ya kan? Bukan biaya haji itu mahal, yang mahal itu peraturannya. Nah, itu. Pergi haji itu murah. Ini menjadi ruwet itu apa? Peraturannya. Yang harus di Madinah 8 hari. Ya kan? Harus nanti di Mekah sekian hari. Kenapa kalau 8 hari? Biar dapat sholat jamaah 40. Jamaah. Satu semalam 5 kali 8, 40. Nah itu. Ini yang jadi peraturan. Peraturan-peraturan dari setan bentuk manusia di pemerintahan yang duduk di sana, daripada orang-orang bodoh mengerjai orang-orang yang bodoh, yang pintar juga ikut terkerjai. Kenapa kok harus di Madinah 8 hari biar dapat 40 jamaah, jamaah sholat di Masjid Nabawi. Nah itu 8 kali 5. Demikian padahal haji itu enggak ada tata aturannya pergi ke Madinah, enggak ada. Enggak ada rute haji itu pergi ke Madinah. Haji itu ke Mekah. Bahkan orang Madinah pergi ke Mekah. Sekarang disusun. Ya kan? Ima ke Madinah dulu, ima ke Mekah dulu, nanti baru kalau sudah ke Mekah dulu baru pulangnya ke Madinah, baru ke Madinah. Ini semuanya adalah tata aturan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Cuma manusia terkondisikan karena makanya itu sudah jadi peraturan birokrasi yang diatur oleh sebagian negara. Maka kata saya mubil rahmat Allah, ya kan? Yang ngomong tadi adalah saya mubil terkait dalam masalah apa mensikapi banyak peraturan yang merepotkan manusia, bukan biayanya, tapi apa? Peraturannya yang merepotkan manusia. Macam saya mubil. Dalam kitab beliau makhraj minal fitnah. Summa khafu ittakhadha mawdi'u qabrihi qiblatan. Kemudian mereka para kaum muslimin takut akan tempat kuburnya dijadikan kiblat. Idza kana mustaqbilal, idza kana mustaqbalal mustaba? Mustaqbalal musallin. Apabila kalau lah itu dijadikan tempat menghadapnya orang-orang yang salat. Fatusawwiru sholata ilaihi bisuratil ibadah. Maka bentuknya, walaupun enggak niat, ya kan? Bentuk sholatnya kepada kuburan itu seperti mengibadah, sholat Allah seperti mengibadahi kuburan. Jadi bentuknya fatusur sholata ilaihi bisuratil ibadah. Ya kan? Fabanau jidaraini min ruknai al-qabr simalaini. Simalayaini. Simalayaini. Maka mereka muslimin membangun dua dinding dari dua pilar kuburan bagian utara. Waharrafuhuma. Kemudian dua dinding tadi itu disudutkan ke arah menyudut hatta iltaqaya ala zawiyatin musallasatin min nahiyatis simal. Sampai duanya ketemu di atas apa? Di atas sisi pojok yang segitiga dari arah utara. Hatta la yatamakkata la yumakkinu hatta la yumakkinu hatta namakkanu. Masa ada makan ahadun? Bagaimana kalau ahadun? Hatta la yumakkinu ahadan menistiqbali qabri begitu. Hah? Sini enggak ada. Ahadan kurang. Gimana kalau ahadun jadinya? Hatta la yumakkinu ahadan gimana jadinya? Enggak harus, enggak bisa itu. Makanya hatta la yumakkana ahadun bisa. Kalau yumakkanu harus. Hah? Nas atau gimana? Ayo hanya gimana? Hatta la yumakkanu, enggak bisa. Hatta la yumakkinu ahadan minan istiqbali qabri. Supaya kenapa mereka bikin itu? Supaya enggak ada lagi seorang yang diberi kesempatan untuk menghadap kepada kuburannya itu. Maka dibaca ahadan. Yang itu apa? Tamakkanu. Hatta la tamakkana. Bukan tamakkanu. Hatta la tamakkana. Di sini ada anyau, wawu jama'anya. Fa'il. Jadi hatta la yatamakkana ahadun bisa. Hatta la yumakkinu ahadan. Kalau tamakkana na'am, sahih. Itu lazim. Kalau yumakkinu, kuta'addi, maka ahadan. Tamakkana tafa'ala ini lazim. Kalau makkana fa'ala muta'addi, maka hatta la yumakkinu ahadan min istiqbali qabrihi. Entah. Maka harus ahadan. Kalau wazinnya wazin apa? Fa'ala. Kalau tafa'ala ahadun. Tapi jangan dikasih wawu jamaah. Mafhum ya, ikhwan? Jadi hatta la yumakkinu ahadan min istiqbali qabrihi. Habis nukilan dari apa? Mana? Kalamnya Imam Qurtubi. Qurtubi di mana Qurtubi itu coba? Di sana. Di sana. Mana sana? Sana. Di mana Qurtubi? Di mana Rizki? Qurtubi di mana? Di sana. Di mana Muhammad? Di sana. Mana? Di mana Pak Pendi? Qurtubi tok enggak ngerti di mana? Di sana. Di mana? Spanyol, ayo. Abu Salman saya ingat, antum enggak ingat. Padahal dia sibuk jual tahu, antum sibuk apa? Es kopior guys terus. Imam Qurtubi itu di mana? Di Spanyol, bisa menceritakan tentang keadaan yang ada di Madinah di hari itu. Berapa tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu hampir. Coba bayangkan. Beliau menceritakan. Sudah kayak gini ini, dibentuk apa? Dinding seperti itu sudah lama. Berarti hal seperti ini sudah dilakukan oleh para kaum muslimin di sana beratus-ratus tahun yang lalu. Terkait dengan menghalangi agar tidak menyembah kuburan. Agar sholat tidak berbentuk menyembah kuburan. Paham ya, ikhwah? Ini bukan kalamnya Sahabat Rahman bin Hasan yang baru berapa lama meninggal. Kalau memang Qurtubi ditunjukkan di sini dan beliau di Spanyol sana. Ya kan? Maka ahlul ilmu walaupun enggak pernah kunjung ke tempatnya tapi bisa menceritakan, seperti Ibnu Hazm. Menulis tentang kitabul haji tapi enggak pernah haji. Ya kan? Ibnu Taimiyah tentang soal pernikahan dan perceraian enggak pernah nikah dia. Tapi bisa menceritakan tentang pernikahan senjelimet-jelimetnya. Tapi dia enggak pernah nikah. Kalau ulum, berarti kan Yahwa. Demikian juga Imam Nawawi. Nah seperti ini. Makanya banyak dari para ulama yang menghajikan Ibnu Hazm sampai hari ini. Saya insya Allah punya niat mau menghajikan Ibnu Hazm kalau ada kesempatan. Mau menjadi haji, menghajikan badal untuk imam kita Ibnu Hazm. Tapi belum ada kesempatan. Dulu sebagian, ya kan, alulim yang ada di Mekah, karena beliau dohiri, maka sering menghajikan Ibnu Hazm. Karena beliau belum sempat haji dalam ceritanya, belum sempat, haji sudah meninggal. Sempat diusir dari negaranya, sampai harus apa? Bertempat tinggal di tepi laut, padahal dulunya menteri. Kenapa kok diusir? Karena melawan masyarakat terkait dalam masalah adat yang batil. Bukunya dibakar semuanya. Tapi dikembalikan dengan hafalannya. Tulis lagi dengan hafalannya, maka balik lagi. Padahal dulunya dibakar semuanya. Tapi ya khuah. Ada guna. Mana nomor satu ini? Taliknya nomor satu. Ayo wah. Wa kana hadzal wada' qad su'ilal qabr la sikon bil jidar. La. Lanyla nafialil jinsi siko apa yo? Mananya rezeki? La siko. La nafialil jinsi apa? Saya kira la nafialil jinsi. Enggak apa itu? Sembah il fahim. Kira lana pialil jinsi pun siko apa gitu, cari di kamus siko, cari di kamus shotkop siko, siko opo siko, enggak ada Ustaz dalam kamus siko, enggak ada. La sikon Ismail, apa mana la sikon? Nempel, naam. Wakannya adalah wajah kotsu ilal kabar la sikon fil jidar ladifi babu Jibril, ini babu Rahmah. Babu Jibril, ini namanya Babu Rahmah kalau sekarang. Hah? Nah ini yang atas, mana lagi? Ini yang atas ini, mana lagi? Antum tengok mana? Atasnya enggak ta'alik, atasnya itu syarahnya ini. Hah? Mana ada? Mana? Oh, di yang sebelumnya mungkin. Tak nomor 2. Lalu Yahud dan Nasar takut beram. Ya, masa dia ini bukan? Oh, ini berarti besok lagi dah. Oke. Okay.